Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang sudah kita baca sebelumnya. Kemarin kita berhenti pada baris ini, baris perkataan Syekh Abi Syuja, wa idza kharaja bil ma'ibi aiban, wa idza kharaja bil ma'ibi aibun falil mushtarihi radduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat, ahlan. Jadi pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan baca bab judul baru, sebenarnya itu khiyarul aibi. Jadi khiyar itu, jadi seakan-akan Syekh Abi Syuja ingin menambahkan satu jenis khiyar, yaitu khiyar selain ada khiyarul majlis, ada khiyar syar, tapi juga ada namanya khiyarul aibi. Cuman khiyarul aibi ini syaratnya fauran. Ketika dia tidak ditentukan harinya memang, tapi ketika ketemu itu aib, dan aibnya diyakini adalah aib yang sudah ada sejak dimiliki oleh si penjual, syaratnya dia harus kembaliin segera, al-fawri. Gitu. Jadi kalau aib ini Fib, bukan di khiyar sebenarnya, tapi di fasakh. Jual belinya dibatalkan. Gitu. Qala, nanti kita ketemu nih penjelasan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza kharaja bil ma'ibi aibun falil mushtariyi raddu. Kalau kharaja, kharaja itu nampak, keluar, artinya dia tampak, bil ma'ibi, dari barang dagangan itu aibun, bil mabi'i, salah bacanya tuh. Wa idza kharaja bil mabi'i aibun, kalau nampak dalam barang dagangan itu aib, falil mushtari radduh, maka al mushtari, si pembeli, radduh, boleh mengembalikan barang tersebut. Idza dhahara, kalau nampak bil mabi'i di barang dagangan tersebut aibun qadimun, aibnya qadim, aib yang qadim. Qadim itu yang memang punya, apa istilahnya, adanya aib itu diyakini memang sudah ada sejak dimiliki oleh si penjual. Begitu. Makanya kalau aibnya jadi, yang memang aib sebab kelalaian dia. Kan gitu ya, kalau kayak kita beli HP misalnya. Jadi aibnya tuh muncul, kagak kita apa-apain, tau-tau muncul. Itu namanya aibun qadim. Lagi dipencet, tau-tau mati, nah gitu kan. Kan kita gak apa-apain tuh. Tapi kalau sebelumnya pernah jatuh, itu kan bukan aib qadi, berarti aib jadid itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah aib yang memang keberadaan aib tersebut memang sudah ada sejak dimiliki oleh penjual. Cuman baru kelihatannya sekarang, begitu. Baru kelihatannya tuh ketika di tangan si pembeli. Ahlan sazulku. Jadi hadatsa fi milkil ba'i, qadim tu. Idza dhahara bil mabii'i aibun qadimun, kalau nampak dalam barang dagangan itu aibun qadim, cacat yang sudah memang ada, sudah lama terjadi ketika masih di tangan penjual, jazalahu raddu, itu boleh dia kembalikan. Sawa'un kanal aibu mawjudan waqtal aqdi, itu sama saja apakah aib itu, cacat itu mawjudan, ada kelihatan waqtal aqdi, ketika akad, atau hadatsa ba'dal aqdi wa qabla al qabdi, atau itu aibnya itu sudah kelihatan hadas, terjadi ba'dal aqdi, setelah akad, wa qabla al qabdi, dan sebelum serah terima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada setelah akad dan sebelum sebelum diserah terima. Itu kondisi itu membuat si pembeli boleh mengembalikan barangnya. Amma jawazu raddihi bil aibil mawjudi waqtal aqdi fa bil ijma'. Sedangkan bolehnya mengembalikan barang bil aibi, karena sebab ada cacatnya, al mawjudi, yang kelihatan, yang ada waqtal aqdi, ketika akad, fa bil ijma', dan itu ijma'. Itu mah ijma', kesepakatan ulama memang boleh. Wa rawat Aisyatu, dan diriwayatkan oleh, jadi maksudnya ketika akad boleh, dan setelah akad dan sebelum diserah terimakan juga boleh begitu. Wa rawat Aisyatu radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ibta'a ghulaman, bahwa ada salah seorang ibta'a ghulaman yang membeli budak laki-laki, fa aqama indahu masyaallah. Kemudian budak laki-laki tersebut tinggal bersama dia masya Allah dalam waktu yang masya Allah itu dalam waktu yang ya dalam waktu tertentu maksudnya. Tsumma wajada bihi aiban, kemudian dia menemukan di budak tersebut ada cacatnya. Wa khasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masukkan atau dia naikkan perkaranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu alaihi, lalu orang tersebut mengembalikan budaknya kepada si penjual. Rawahul Imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini hadis bukan tentang waktu atau termin di mana dia dapat aib ya, bahwa intinya aib itu, cacat itu adalah hal yang memang membuat orang boleh membatalkan jual beli. Secara umum itu hadisnya gitu. Dan dalam mazhab Syafi'i nanti dijelaskan syaratnya tuh harus adal fauri, harus segera dikembalikan. Kalau dia lalai, dia abai, tahu ada cacat kemudian entarlah gitu besok, itu namanya taksir. Taksir itu membuat tidak lagi dia punya pilihan untuk mengembalikan barang, enggak boleh lagi. Jadi alal faur. Intinya bahwa aib yang ada kelihatan dan itu bisa dipastikan bahwa itu memang bukan kelalaian pembeli, nah dia boleh mengembalikan. Apakah itu kelihatan ketika akad atau setelah akad dan sebelum sebelum serah terima. Wa qala at-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan sahihun, wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Wa kisna ma hadatsa ba'da al-aqdina. Wa kisna ma hadatsa ba'da al-aqdi. Ini kan aib yang ada dalam hadis Nabi Muhammad ini, Sayyidah Aisyah, itu kan hadisnya setelah akad gitu ya. Jadi setelah akad aja boleh begitu, lebih-lebih kalau lagi sebelum akad atau sebelum serah terima begitu. Wa qisna ma hadatsa ba'da al-aqdi wa qabla al-qabdi 'ala al-muqarani, dan kita kiaskan ma hadatsa ba'da al-aqdi wa qabla al-qabdi, apa yang terjadi setelah akad dan sebelum diserah terimakan, 'ala al-muqarin, dengan kondisi waktu ketika berbarengan terjadi. Jadi intinya tidak ada bedanya, yang karena yang jadi masalah itu adalah aibnya terlihat gitu. Baik dia itu sebelum akad atau sesudah akad. Jadi sesudah akad sama sebelum akad atau ketika akad itu terjadi, itu termasuk khiyarul aib. Pembeli boleh mengembalikan barang karena sebab cacatnya. Li'annahu min dhamainil ba'i, karena dia karena ketika akad gitu, karena ketika akad alal muqaran kan begitu, nah, berbarengan. Wali annahu min damanil ba'i, karena ketika akad barang itu bagian daripada tanggung jawabnya si penjual. Wali annal mushtari, dan karena sebab si pembeli, innama badala tsamana, dia mengeluarkan sejumlah uang, fi muqabalati mabi'in salim, untuk mendapatkan barang yang sehat, bukan barang sehat, barang yang bebas dari aib, salim. Fa idza wajada ala khilafi dzalik, kalau kemudian dia menemukan barang tersebut berbeda dengan kondisi realnya, kondisi bebas dari aib, jawazna lahu tadaruku lidharari. Kalau memang artinya kalau kita ketika akad itu kita biarin enggak apa-apa ada aibnya gitu. Jawazna lahu tadaruk, berarti kita membolehkan lahu bagi si pembeli at-tadaruku lidharari, untuk mendapatkan kebahayaan. Ini kan bahaya, dia ngeluarin duit biar dapat barang yang bagus. Hak konsumen bahasanya kalau sekarang. Kalau kita bolehkan, nantinya enggak apa-apa lah ada aib gitu. Berarti jawazna lahu tadaruku bidharari, kita bolehkan bagi dia untuk dia menerima kebahayaan, maksudnya kerugian. Dan syariat tidak boleh membiarkan kerugian terjadi pada salah satu pihak. Wa'alam, ketahuilah wahai saudaraku, annal uyuba katsiratun jiddan, bahwa cacat dalam barang dagangan itu banyak sekali. Faminha, di antara yang kita sebut sebagai cacat, kaunul amni, contohnya budak mulu ya. Imam Taqidi Dalusin contohnya banyak budak. Beliau itu kan hidupnya di abad ke 10 ya, 10. Imam Taqidi Dalusin itu coba lihat abad ke 9. Abad ke 9 itu berarti apa mungkin waktu itu masih banyak jual beli budak, itu saya enggak tahu tuh. Kita nanti buka lagi sejarahnya. Tapi banyak sekali contoh-contoh yang dicontohkan tuh budak begitu. Fa minha, dan di antara aib-aib yang ada, kaunul abdi sariqan. Budak yang diperjualbelikan tuh sarik, ketahuan pernah nyolong. Auzanian, atau budaknya tuh pezina, au abiqan, atau budak yang kabur. Jadi budaknya pencuri itu termasuk budak yang mencuri itu termasuk cacat. Au bihi bakhrun yansha'u min al-ma'idati duna ma yakunu min qarhil asnan. Atau budak tersebut bihi bakhrun, di dalamnya ada bakhr. Bakhr itu ini fit. Bakhr itu aroma tidak sedap. Bau mulut, itu namanya bakhr. Yang mana bau mulutnya itu yansha'u min al-ma'idah, yang munculnya itu dari perutnya. Uduna ma yakunu min qalhil asnan, bukan karena sebab qalhil asnan, sebab daripada qal itu jigong. Bahasa orang sini jigong, qal itu kotoran gigi, qalhil asnan kotoran gigi. Jadi kalau dia beli budak lalu dari mulut budak itu tercium aroma tidak sedap, dan aromanya itu memang muncul dari perutnya. Kan ada ya orang begitu, ada tuh. Muncul dari perutnya. Mudah-mudahan kita semua kagak begitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, keharuman, perut yang bersih. Jadi ada orang yang mulutnya bau, tapi baunya itu bukan gara-gara mulutnya, tapi kotoran di mulut, bukan, tapi karena aroma dari perutnya. Itu termasuk aib dalam budak itu. Wa kadza sunnan, begitu juga sunnan. Sunnan itu sunnanul mustahkim. Sunnan itu bau keringat al-mustahkim, yang terus-terusan. Jadi sunnan itu bau keringat. Begitu juga budak yang punya bau keringat yang terus-terusan. Dunal arid, bukan keringat yang tiba-tiba datang. Liharokatin au istima'i wasakhin. Bukan bau keringat sebab sesuatu yang muncul kemudian. Liharokatin, karena sebab dia bergerak. Wau istima'i wasakhin, atau berkumpulnya kotoran. Gitu. Ya, qalhul asnan itu karang gigi. Gitu. Nah, termasuk juga ayat adalah sunnan al-mustaqim, keringat yang terus-terusan. Bau keringat yang terus-terusan, ya karena memang badannya bau. Ini juga sama nih. Mudah-mudahan kita terhindar, kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bau keringat yang enggak hilang-hilang. Tapi kalau keringatnya li harokatin, karena sebab emang dia bergerakan kerja jadi keringatan bau, nah itu enggak ada masalah. Itu. Au istima'i wa sakhin, atau karena sebab kotor badannya. Nah itu tidak ada masalah. Karena ketika nanti dibersihin kan hilang baunya, kan gitu. Ketika dia tidak bergerak lagi, tidak terlalu capek, yang hilang baunya, kan begitu. Wa kadza kaunu dzabati jamuhan, begitu juga aib dalam binatang, kaunu dzabati, hewan tersebut jamuhan. Jamuhan itu bandel gitu. Apa bandel? Susah diatur. Kita beli kambing, kita beli sapi, kita beli unta. Tiga jenis sapi, tiga jenis hewan tersebut kan hewannya tuh mestinya tuh nurut. Kita ajak, kita apa namanya, kita giring dia mau, kita kasih makan dia makan, kita suruh masuk kandang dia masuk kandang, itu kan nurut tuh. Ke normalnya yang namanya kambing tuh alif kan gitu, bisa ditundukkan. Tapi ini jamuh. Apa namanya kambingnya itu hiperaktif kagak bisa diem begitu. Wa kadza kaunud dabati jamuhan, begitu juga termasuk aib gitu. Tambang susah diatur, au addadatan, atau addadah. Addadah itu dari kalimat addah ya uddu itu gigit. Jadi kambingnya atau hewannya tuh suka gigit. Lah kalau suka gigit mah bukan hewan peliharaan, itu mah hewan buruan kan. Abad, iseng gitu ya. Tuannya digigit-gigitin, tantrum. Anaknya dapet, kambingnya tantrum. Aurafasah, atau suka nendang. Jadi enggak boleh ngeliat anak bocah dikit ditendang sama dia. Nah, itu juga sama tuh ayam tuh. Kadza kaunul 'abdi sahiran, begitu juga kalau budaknya sahir. Budaknya ternyata tukang sihir. Dia udah tukang sihir, budak makin rendah lagi. Udahnya budak rendah, tukang sihir makin rendah lagi itu status manusia. Wa kadza, begitu juga kalau budaknya ternyata tukang sihir, au qadhifan, atau tukang qadhif, sering melempar tuduhan kepada orang lain, lil muhsanat, kepada perempuan. Qadhifan itu bukan tukang ya, maksudnya sekali aja dia menuduh orang perempuan berzina padahal dia tidak berzina, itu termasuk qadhif gitu. Itu cacat bagi budak. Au muqamiron, atau budaknya main muqamir, main judi. Au tarikan li sholah, atau ninggalin sholat. Wa kaunul jariyati la tahidu fi sinnil haidi ghaliban, dan termasuk juga jariyah, budak perempuan, la tahid, yang tidak haid, fi sinnil haidi ghaliban, padahal udah masuk umur haid. Masuk umur haid itu kan umur 9 sampai 15. Udah umur 12 gak haid juga, udah umur itu termasuk haid tuh. Gitu. Jadi tidak haid dari umur di umur yang biasanya perempuan haid. Wa qaulul makani tsaqilal kharaji, dan termasuk juga aib, yaitu kalau dia jubel, ini spot ya, dia beli tempat bangunan atau rumah, ya kaunul makani, yaitu maka tempat tersebut atau rumah tersebut sakirul kharaj, banyak pengeluarannya, banyak dandannya begitu ya. Dia beli tapi ya benerin ini benerin itu, belum lagi nanti RT minta ini, RW minta itu, belum lagi orang kelurahan nanti satpam RPTRA juga minta juga. Satpam RPTRA makin minta. Jadi itu sakilul kharaj, aw manzilul dhalamah, atau rumahnya manzilul dhalam, atau manzilul dhalam ini artinya rumah yang gelap gulita, tidak ada penerangannya. Au yukhzinuna bihi maghalatihim. Maghalat itu barang mewah ya. Dalam secara arti bahasa, maghalat itu barang mewah. Tapi yang saya pahami, di situ bukan maghalat. Ghullatuhum ya. Ghullat. Ya. Bukan maghalah. Kalau maghalah itu memang barang mahal. Tapi kalau ghullah itu artinya bukan barang mewah. Tapi bisa jadi artinya itu sampah. Ghullat itu kan barang yang kelebihan. Yang kelebihan dari rumah kita itu kan sampah. Yang memang udah apa namanya, iya ghullatuhum. Itu sampah. Bisa diartikan bahwa itu sampah. Rumah wa yukhzinuna bihi ghullatahum. Dia simpan di dalam rumah tersebut sampahnya banyak. Karena sampahnya banyak kan rumahnya jadi bawa penyakit. Atau gullah juga bisa berarti, gullah itu kan ini Fif, barang haram, barang apa kalau bahasa kitanya sekarang, tadahan pencuri. Jadi dia tukang tadah. Puing sih enggak termasuk sampah ya. Kalau puing kan berarti dia itu emang lagi bebenah gitu. Ini mah sampah gitu. Limbah. Bisa jadi limbah. Jadi ghullat itu bisa diartikan barang yang kelebihan dari kebutuhan, kan berarti sampah. Ghullat juga dalam arti lain itu bisa diartikan tadahan pencuri. Jadi barang yang bukan barang miliknya itu namanya ghullah juga. Ngambil fae atau ngambil ghanimah, kelebihan disimpan. Tapi kalau dalam konteks aib di sini yang lebih pas tuh ghullah diartiin sampah. Gitu. Jadi rumahnya tuh banyak sampahnya. Yang kalau kita beli harga 200 juta, 100 jutanya buat mindahin sampah. saking banyaknya tuh. Yukhzinuna bihi ghullatahum. Aw dhahara maktubun yaqtadi waqfal mabi. Atau nampak kemudian kita beli rumah, kita beli ruangan, kita beli kios misalnya. Wahar, terlihat maktubun, ada tulisan di dalam ruangan tersebut, yak tadi waqfal mabi, bahwa barang apa tempat ini, kios ini, rumah ini ternyata sudah diwakafkan. Wa alaihi khututul mutaqaddimin, dan di dalam rumah tersebut ternyata ada tulisan khututul mutaqaddimin, tulisan khatnya al mutaqaddimin, orang-orang yang sudah lampau, sudah dulu, orang dulu yang sebelumnya empatin itu sudah diwakafin. Ah, itu kan berarti nggak bisa diperjualbelikan barang wakaf. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam mazhab Syafi'i itu wakaf tuh boleh sebuah tempat gitu. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i, nanti kita sampai nih pada bab wakaf, jadi boleh wakaf itu dengan sesuatu yang muakkad, walaupun diperdebatkan. Jadi muakkad itu maksudnya wakafnya tuh sesuatu yang ada waktunya, ada batasnya begitu. Jadi nggak cuman nggak berarti harus tanah begitu ya. Walaysa fil hali man yashhadu bihi, dan ketika itu tidak ada yang bisa bersaksi ini wakaf apa enggak ada yang bisa bersaksi, tapi ada tulisannya begitu. Nah, maka itu enggak boleh kemudian di itu bagian daripada aib itu diperjualbelikan, enggak boleh, maka harus dikembalikan. Qalahu Ar-Ruyani, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Ruyani, wa naqalahu Ibnu Rifa, dinukil oleh Imam Ibnu Rifa, anil Uddati, dari kitab Al-Uddah. Wadabitu dhalik, nah dobit aibnya, di mana orang boleh ngembaliin barang, standar aibnya, anna kullama naqasal aina awil qimata nuqsanan yafutu bihi ghardun sahih. Yaitu bahwa setiap cacat, setiap aib yang cacatnya itu naqasal aina, mengurangi barang tersebut, awil qima, atau mengurangi nilainya, nuqsanan, di mana kekurangannya itu yafutu bihi ghardun sahih, yang gara-gara cacat itu yafut, hilang itu ghardun sahih, tujuan di mana barang itu dimanfaatkan. Jadi barang itu dibeli buat bisa manfaat A, tapi gara-gara cacatnya dia enggak dapat manfaat tersebut. Gitu. Idza ghalaba fi jinsil mabi'i adamuhu, kalau memang aib tersebut memang mestinya tidak ada pada barang sejenisnya. Normalnya enggak ada begitu. Normalnya enggak. Jadi itu yang namanya aib. Jadi aib di mana aib tersebut, cacat tersebut mengurangi barang tersebut atau mengurangi nilainya, yang pengurangan tersebut membuat barang dagangan tidak bisa dipakai secara optimal. Dan aibnya tersebut adalah aib yang biasanya tidak terjadi pada barang sejenisnya. Itu namanya aib. Gitu. Artinya kalau dia beli barang yang memang barang tersebut biasanya ada aibnya, ya itu bukan aib namanya, karena itu sesuatu yang biasa. Kayak dia beli misalnya kambing, kambingnya misalnya apa namanya apa sih namanya bulunya apa kotor misalnya, itu kan sesuatu yang wajar, itu bukan aib. Karena memang bulu kotor itu ya bagi hewan sejenisnya itu ya biasa aja begitu. Atau juga beli apa lagi? Apa sih kalau bahasa orang kita udah jamak aja lah gitu. Namanya juga kaos murah lah gitu. Namanya juga kaos obralan kan gitu. Namanya juga kaos gitu. Ya kan? Kalau beli kaos di yang digantungin rapi satu-satu sama kaos yang ditumpuk tuh, kalau di Ramayana kan ada ditumpuk di depan. Itu kan BS ya kalau bahasa kita, BS-nya mah ada aja. Ini kan barang BS nih, ada aja aibnya. Nah itu wajar, itu berarti bukan aib itu. Orang barang 20 ribu kan begitu. Tapi kalau kita beli barang yang sejenis 50 ribu atau sejenis 100 ribu, itu kan gak cocok, ada aib. Itu maksudnya idza ghalaba fi jinsil mabi'i adamuhu. Kalau memang aib tersebut adalah aib yang biasanya enggak terjadi untuk jenis barang tersebut. Untuk jenis barang 20.000 wajar kalau ada bolong kan. Ya barang reject tuh kan BS ya, bahasa orang sini barang BS gitu. Fa qauluna, perkataan kami, itu perkataan Imam Taqiyuddin Al-Isni, naqasul aina, yang mengurangi aib, yang mengurangi barang, kakauni raqiqi khasiyan, seperti kondisi raqiq, budak, khasiyan, budaknya tuh khasi, budaknya tuh tidak bisa digauli, khasi itu kan sudah dipotong. Kalau dia budak laki-laki, berarti dipotong kemaluannya, kalau dia budak perempuan, dia udah vasektomi itu. Berarti orang kita beli budak perempuan kan salah satu tujuannya untuk bisa melahirkan. Itu dulu ya, kondisi dulu salah satu. Kalau budaknya khasi, sudah dipotong jalur rahimnya. Atau dia kalau laki-laki sudah dipotong kemaluannya ya, berarti kan berkurang itu budak tersebut. Bagian dari tubuhnya berkurang. Au maktu'a unmulatin wa nahwi, atau maktu'a ummulah. Unmulah itu ini jari jemari. Jari jemarinya terpotong. Karena jari jemari itu kan untuk bekerja. Orang kita beli budak tuh biar dia kerja. Kalau jari jemari terpotong kan enggak kerja akhirnya, enggak optimal. Itu bi khilafi ma la quti'a fi fakhilihi kilfa, berbeda kalau memang terpotong min fakhilihi, dari pahanya, kilfatun yasirah. Kilfa itu ya potongan. Potongan tubuh yasirah yang sedikit, dan paha itu kalau dipotong dikit kan enggak ada masalah. Dia masih bisa jalan. Bahkan mungkin dia bisa masih lari begitu. Fa innahu la yafutu bisabab dzalika ghurdun sahih, karena kalaupun ada yang hilang dari potongan pahanya, la yafutu, tidak terlewat, bisabab dzalika, sebab aib tersebut, ghurdun sahih, tidak akan terlewat tujuan yang sahih, tujuan optimal daripada beli budak itu. Jadi enggak ada masalah kalau itu namanya wa mana wa qauluna, wa qauluna yaghli fi jinsil mabi'i adamuhu, dan perkataan kita tadi yaghli fi jinsihi adam fi jinsil mabi'i adamu, memang aib yang biasanya tidak boleh ada pada barang sejenis. Raji'un, itu kembali, ilal qimati wal aini, itu juga berlaku untuk barang atau juga untuk nilainya. Amal qimah, sedangkan nilainya, wa huwa alladhi dhaqarahu rafi, itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, fahtirazun an, jadi fahtirazun anithiyabati fil amatil kabirah, itu mengecualikan, jadi kondisi di mana kita sebut aib yang memang biasanya tidak terjadi untuk barang sejenis gitu. Itu ihtiras, dengan begitu kita mengecualikan, anithiyabati, dari keperawanan, fil amatil kabirah, dari budak perempuan yang sudah tua gitu. Ya ente beli budak perempuan tua ya murah sih, bisa kerja, cuman kagak perawan, emang wajar gitu. Kalau mau nyari yang perawan jangan beli yang tua, beli yang masih gadis. Gitu. Jadi hilang keperawanannya. Fa innaha la taqtadurrad, kalau kondisi begitu dia tidak mungkin dikembalikan, enggak bisa dikembalikan. Kenapa? Karena itu biasa. namanya perempuan tua ya sudah biasa, kalau dia berarti belum udah enggak perawan lagi. Fa innahu laysal ghalibu fiha adamu suyubah. Karena sesungguhnya laysal ghalib bukan sesuatu yang biasa, fiha di dalam budak perempuan itu adamu suyubah, ketidakperawanan itu. Gimana sih ini bahasanya? Fa innahu laysal ghalibu fiha adamu suyubati. Iya kan? Soalnya sesungguhnya bukanlah sesuatu yang biasa. Iya, bukan sesuatu biasa kalau budak perempuan itu enggak perawan gitu. Gimana sih ngomong gitu? Ada yang hilang gak VPN-nya, Vip? Kayaknya kagak nyambung apa salah arti ini. Intinya itu ya, bahwa aib itu aib yang memang biasanya tidak terjadi untuk barang sejenis. Yang namanya budak perempuan dan itu sudah dewasa, ya biasanya udah gak perawan lagi. Gitu. Itu makanya kalau nyari budak perempuan tua yang perawan, ya kagak bisa. Jadi ketika dia dapat budak perempuan yang udah enggak perawan dan perempuannya udah tua, dia enggak bisa balikin. Kenapa? Namanya budak perempuan tua itu ya begitu. Udah hilang keperawannya. Wa ammal aina sedangkan untuk barang, fahtaraza bihi an qalil asnan. Dia kecualikan bihi an qalil asnani fil kabir. Dia kecualikan dengan itu, begitu, kecualikan dengan perkataan itu an qalil asnani fil kabir, daripada qalil asnan. Qalil asnan itu gigi, copot gigi. Fil kabiri bagi budak dewasa. Jadi kalau beli budak yang masih muda giginya copot, itu enggak biasa tuh, berarti boleh dibalikin. Tapi fil kabir budak yang sudah dewasa, sudah tua begitu maksudnya, ya kalau giginya pada copot ya biasa emang kayak gitu, itu bukan aib tuh. Emang kondisi gigi copot tuh biasa terjadi pada orang tua. Fa innahu la radda bihi la syak, maka tidak ada pengembalian barang bihi dengan aib-aib yang memang biasa terjadi tersebut bila syakin, tanpa ada perdebatan. Uqad jazama Ibnu Rifati, dan ini sudah ditetapkan oleh Imam Ibnu Rifah, biman airwadi bibayadi syari, dengan menolak adanya pengembalian barang bibayadi syari karena sebab uban yang tumbuh fil kabiri bagi budak yang sudah tua. Wallahu alam. Karena itu kondisi terjadi. Iya betul. If idza ghalaba fi jinsil. Itu kan teks yang pertamanya, Fif. Wa dhabitu dhalika anna kullama naqasul aina awil kimata nuqsanan yafutu bihi ghurdun sahih. Idza ghalaba fi jinsil mabi'i adamuhu. Jadi maksudnya standar aib itu adalah aib yang membuat barang tersebut berkurang atau nilainya berkurang, dan karena sebab aib itu hilang sudah tujuan di mana dia diperjualbelikan. Dan aibnya tersebut idza ghalaba, kalau memang biasa terjadi, kalau memang biasa fi jinsil mabi'i, ada biasa memang untuk jenis barang tersebut tidak ada aibnya. Artinya kalau jenis barang tersebut memang ada aibnya, maka itu enggak ada masalah. Artinya bukan aib yang boleh dikembalikan. Seperti tadi contohnya, budak perempuan tua. Nyari budak perempuan tua yang perawan kan kagak ada. Gitu. Jadi hilangnya keperawanan itu aib. Tapi aibnya itu aib yang ya biasa. Namanya juga budak perempuan tua kan begitu. Copot gigi juga aib tuh. Cuman kan aibnya biasa terjadi di budak laki-laki yang sudah tua. Maka kalau beli budak laki-laki yang sudah tua kemudian giginya copot, itu bukan aib, karena emang biasa terjadi gitu. Sama tadi kayak contohnya gitu ya, kita beli barang obralan yang 20.000. Ya kalau kemudian ada cacat-cacatnya seperti ada bolong, namanya juga 20.000. Emang 20.000 tuh disediain buat barang-barang yang ada cacat dan emang biasa begitu. Tapi kalau kita beli barang yang 200.000 bahkan 2 juta kemeja ada bolongnya, nah itu baru namanya aib, boleh dikembalikan. Faraun law ba'a syakhsun 'ainan wa syarata al-bara'ata min al-'uyubi fa fihi khilaf. Pak cabang masalah. Law ba'a syakhsun ainan, kalau ada seseorang yang jual barang dagangan. Wa syaratul bara'ata minal uyub, kemudian dia syaratkan bahwa barang ini bebas dari cacat gitu. Jadi dia jualnya tuh no cacat gitu. Dia sudah netapkan, udah enggak ada cacatnya, jadi ngomong gitu. Fa fihi khilaf, maka dalam hal ini ada perbedaan. Jadi kan dia langsung matok begitu ya. Langsung getok, enggak ada cacatnya gitu. Lalu nanti kalau kemudian ada cacatnya gimana? Nah, fa fihi khilaf, maka ini jadi perdebatan. As-sahih, pendapat yang sahih annahu yabra an kulli aibin batinin. Jadi perkataannya tersebut membuat dia terbebas an kulli aibin, dari setiap aib batin yang enggak kelihatan. Fil hayawani, pada hewan, lam yu'lam bihi, lam ya'lam bihi al-ba'i'u duna ghairihi, ya memang si penjual itu tidak tahu sebelum dia jual. Artinya ketika dia ngomong enggak ada aibnya, omongan tersebut membuat dia terbebas dari aib yang kemudian zahir. Aib yang batin, aib yang enggak kelihatan, aib yang dia sendiri memang tidak lihat begitu. Li'anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ba'a gulaman. Beliau jual gulam, itu budak laki-laki, bi samani mi'atin, dengan harga 800. Ini 800 dinar nih ya, kalau budak enggak mungkin 800 dirham. 800 dinar wa ba'ahu bil bara'ah. Dulu mungkin ini ya, harta orang dulu tuh ya budak, kalau sekarang tanah gitu ya. Ini nilainya lumayan gede itu. Ba'a gulaman bi samani mi'atin dengan nilai 800, wa ba'ahu bil bara'ah, dan dia jual ini sambil ngaku enggak ada cacatnya nih budak gitu. Faqala al-mushtari li Ibnu Umar, kemudian si pembeli mengatakan kepada Ibnu Umar, bil abdi da'un lam tusammihi li. Ternyata dikata si pembeli, budaknya tuh punya penyakit, ente enggak nyebutin kemarin waktu jual gitu. Lam tusammi li, ente belum sebutin itu penyakit li kepadaku. Ente bilang bebas dari aib. Fakhtasama ila Utsman radhiyallahu anhu, kemudian dia berselisih keduanya, diangkat perkaranya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Faqada Utsmanu ala Ibnu Umar annahu yahlif laqad ba'ahu al-'abdu wa ma bihi da'un ya'lamu. Dan Sayyidina Utsman bin Affan menghukumi kepada Ibnu Umar, memutuskan pada Ibnu Umar untuk dia bersumpah bahwa dia jual barang, dia jual budak tersebut, wa ma bihi da'un ya'lamu, dan tidak ada aib yang dia, tidak ada penyakit yang dia ketahui. Fa'aba Ibnu Umar ayyahlif. Jadi maksud wa ma bihi ba'ahul abdu wa ma bihi, dia jual wa ma, maknya ini makmulgoh ya, makmulgoh atau ma'annafiyah nih, atau ma, dia maknya ini ya, apa namanya, ini perlu dicek lagi nih. Wa ma bihi da'un ya alamu, kalau di, kalau kita seterusin fa'aba abdullahi yahlif, lalu Sayyidina Ibnu Umar menolak untuk bersumpah, warta ja'al abdu faba, kemudian budaknya balik lagi, faba'ahu bi alfin wa khamsimi'ah, kemudian dia jual 1500 dinar, fadalla qada Utsman annahu yabra min aibil hayawani ladhi lam ya'lam bihi. Maka keputusan Sayyidina Utsman itu membuat Sayyidina Ibnu Umar memang terbebas dari aib yang tidak terlihat. Ya buktinya Sayyidina Ibnu Umar menjual lagi budaknya dengan nilai yang lebih banyak begitu. Padahal kalau itu udah ketahuan ada aibnya, mestinya lebih murah, tapi lebih mahal. Berarti mak di sini nih yang disebutnya faqada Utsmanu ala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar Sayyidina Utsman kemudian memutuskan untuk Sayyidina Ibnu Umar untuk bersumpah bahwasanya dia jual budak, dan di dalam budak tersebut wa ma bihi da'un, dan di dalamnya ada penyakit yang dia ketahui. Tapi Ibnu Umar menolak, enggak tahu ada penyakit. Kemudian budaknya dikembalikan, kemudian Sayyidina Umar jual lagi dengan nilai yang lebih banyak. Fadalla qada Utsman annahu yabra'u min uyubil hayawani alladhi lam ya'lam bihi. putusan Sayyidina Umar ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ibnu Umar terbebas daripada aib hewan yang memang dia enggak tahu. Ibnu Umar tuh enggak tahu ada penyakitnya. Maka dia tetap kekeh enggak mau sumpah begitu. Malah dia jual lagi budaknya dengan lebih mahal. Wal farqu bainal hayawani ghairihi, dan bedanya antara hewan dan selainnya, selain hewan, wa maqalahu Syafi'i, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, annal hayawan ya'kul fi halati sihhati wa saqamihi wa tatabaddal ahwaluhu sari'an. Bahwasanya hewan itu ya'kul fi halati sihhatihi wa saqami, hewan itu masih tetap makan dalam kondisi sehat dan juga sakitnya. Wa tatabaddalu ahwaluhu sari'an, dan kondisinya itu selalu berubah-ubah sesari'an, secara cepat. Faqalla ayyan fakka an aibin khafiyyin aw zahir. Faqalla, maka sangat sedikit sekali, artinya sangat jarang sekali, ayyan fakka dia terlepas daripada aib khafi yang tidak terlihat atau aib yang terlihat. Jadi maksudnya hewan itu kondisi yang sakit ama enggak sakitnya tuh kagak beda, dia masih tetap makan. Beda kan kalau sama kita, kalau kita kan enggak sakit, lagi sakit kagak makan, kelihatan sakit. Kalau kambing kan kagak kelihatan tuh, sakit dia makan, sehat dia makan. Karena kondisi seperti itu, kondisinya terus berubah secara cepat. Karena kondisinya berubah cepat, maka sulit untuk melepaskan hewan tersebut dari aib, baik yang kelihatan atau enggak kelihatan. Faqalla ayyan faq, maka sulit sekali untuk melepaskan hewan tersebut daripada, pasti ada aibnya begitu. Fayahtajul ba'i, maka penjual itu butuh ila hadza syarat, kepada syarat ini. Syarat maksudnya dia ngomong gitu. Enggak ada aibnya nih kambing, enggak ada aibnya nih budak. Ya karena kalau ditelusuri aibnya ya pasti ada, namanya juga kambing, namanya juga budak kan gitu. Maka dia butuh untuk ngomong seperti itu, liyathiqa biluzumil aqdi, untuk dia meyakinkan, menguatkan, biluzumil aqdi, akadnya tuh beres, biluzum, jadi akadnya cepat-cepat terjadi dan kemudian selesai. Wal farqu bainal aibil ma'lumi wa ghairihi, dan bedanya antara aib terlihat, wa ghairihi, dan yang tidak terlihat, yang tidak ketahuan, anna kitmanal ma'lumi talbisun wa ghish, bahwa menutupi aib yang kelihatan. Tadi Ibnu Umar tuh emang penyakit, namanya penyakit kan enggak kelihatan. Dia tuh tidak sedang menipu. Emang dia enggak tahu kalau itu budak punya penyakit kan begitu. Wa in anna kitmanal ma'lumi, bahwasanya menutupi aib yang kelihatan, talbisun wa ghisyun, itu namanya talbis, penipuan. Wa ghisyun, penipuan. Talbis itu apa? Ya talbis itu bagian daripada penipuan juga. Fala yabra minhu, dan dia tidak boleh terbebas daripada aib tersebut si penjual. Karena kelihatan gitu. Jadi artinya dia pun ngomong kayak gitu, enggak boleh ketika ngomong, nih budak aneh enggak ada aibnya, nih kambing aneh enggak. Enggak, ketika ngomong gitu dia enggak boleh ngomong begitu kalau memang kelihatan ada aibnya gitu. Dia boleh ngomong kayak gitu kalau memang aibnya enggak kelihatan. Wal farqu bainal zahiri wal batin, dan bedanya antara aib yang zahir kelihatan, wal batin, dan tidak terlihat, anna zahir yashulul ittila'u alaihi, bahwasanya yang zahir itu yashul, gampang banget al ittila, ngelihatnya gampang banget, ketahuan kelihatan secara mudah. Wa yu'lamu fil ghalib, dan ketahuan biasanya kelihatan, orang-orang juga tahu. Nah, kan gitu, kakinya pantau, orang tahu gitu. Fa'atainahu hukmal ma'lumi, maka kita berikan dalam kondisi ini bahwa ini dihukumi aibnya kelihatan. Wa in kana qad yakhfa 'ala nudurin, wa in kana, dan walaupun aib tersebut kadang-kadang yakhfa, qad yakhfa, kadang-kadang tertutupi, ana nudurin, dalam kondisi yang jarang-jarang tuh, ya jarang-jarang gak kelihatan, kadang-kadang gak kelihatan, maksudnya begitu. Fayarji'ul amru ila annahu la yabra min ghairil batini fil hayawani wala an ghairihi min ghairil hayawani mutlaqan. Fayarji', maka kita kembali, maka perkaranya kembali bahwasanya ila annahu, bahwasanya si penjual la yabra, dia tidak terbebas, an ghairil batini, dari penyakit yang tidak batin, tidak terlihat. Nah, ribet kan itu. Dia intinya kalau penyakitnya batin enggak kelihatan, dia terbebas. Tapi kalau penyakitnya bukan penyakit yang batin, bukan cacat yang batin, artinya enggak kelihatan, dia tidak terbebas karena kelihatan tuh. Fil hayawan, dalam kalau barang dagangannya hewan. wala an ghairihi min ghairil hayawani mutlaqan. Tapi wala dan juga selain apa namanya min ghairil hayawani mut, tapi kalau bukan hewan gitu ya, bukan hewan, min ghairihi wala an ghairihi, dan juga dia tidak terbebas dari selain penyakit batin, jadi penyakit zahir juga apa namanya di itu juga apa zahir, min ghairil hayawani, dari selain hewan, mutlakon secara mutlak, sawa unkana zahiran aw batin. Jadi maksudnya aib yang boleh dia terbebas daripada aib yang ada pada barang dagangannya itu kalau barang dagangannya hewan, dan itu aibnya aib yang batin yang enggak kelihatan. Tapi kalau selain hewan, dia kena tuh kewajiban memeriksa. Dia nggak boleh ngomong kalau memang ada aib. Jadi harus teliti dulu barang dagangannya. Kalau memang betul-betul nggak ada aibnya betul-betul, baru dia ngomong. Sawa'un kana zahiran aw batinan, baik itu zahir atau batin. Sawa'un fi dzalika siap. Nah, jadi kalau hewan mah yang kondisi yang aibnya aib batin, nggak kelihatan, wajar aja. Ya karena hewan kan sehat nggak sehat dia tetap makan. Jadi sulit untuk berpisah daripada aib. Maka yang dibebankan kepada penjual itu adalah aib yang zahir yang kelihatan. Tapi aib batin bebas tuh. Gak apa-apa penjual ngomong, ini bebas ada aibnya. Tapi kalau selain hewan gitu maksudnya, wala an ghairihi min ghairil hayawani mutlaqan. Tapi kalau selain hewan, dia tidak terbebas daripada aib yang zahir atau yang gak zahir. Karena gak zahir kan tadi kita udah ngomong tuh, khiarul aibi. Ternyata zahirnya muncul setelah dia beli. Zahir muncul setelah dia bawa ke rumah barangnya. Sawa'un kana zahiran aw batinan, baik itu penyakit atau cacatnya zahir kelihatan atau tidak terlihat batin. Sawa'un fi dzalika, baik dalam hal ini asyab itu baju, pakaian, wal iqar, iqar tu rumah, wa nahwihi ma atas selain keduanya. Wallahu alam. Syartul mabi'i wa syartu raddil mabi'i bil aibi qal qadimi ayyatamakan musyarin. Soalnya besok nih hari Kamis kita bahas ini insyaallah taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus mengkaji ilmu agama Allah, diberi kesehatan dan keluangan waktu. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, dan mohon koreksinya bagi para guru-guru kami, tokoh masyarakat, ajengan para kiai. Saya mohon koreksi jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.